dahsyat di tempat kudusnya. Allah bagi bersolatnya. Allah bagi bernyanyilah. Musik yang lakau umat yang dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yeah.